Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayat berikutnya. Setelah ayat walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, yang telah kita pelajari tafsirnya dengan kesimpulan dari ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala yujazi al-musi'ina bil-adli awil-afwi wa yujazi al-muhsinin bil-fadli. Allah subhanahu wa ta'ala yujazi al-musi'in, membalas orang-orang yang berbuat jelek, ya, dengan berbagai ragam, berbagai golongan al-musi'in, orang yang berbuat jelek itu, bil-adli, dengan adil, as-sayyi'ah bis-sayyi'ah, satu kejelekan dibalas dengan satu balasan, tidak lipat gandakan. Atau bahkan bil-afwi, atau bahkan dibalas dengan maaf oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi yang pantas untuk dimaafkan sesuai dengan tuntutan hikmah kebijakan Allah subhanahu wa ta'ala. Rinciannya telah kita lewati. Wa yujazi al-muhsinina bil-fadli, membalas orang-orang yang berbuat ihsan, kebajikan, dengan al-fadl, dengan karunia keutamaan, lebih dari amalan mereka. Al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 di'fin ila al-afin kathirah ila maqtadathu hikmatuhu azza wa jal. Satu kebajikan dibalas 10 pahala, dilipat gandakan bisa sampai 700 kali lipat. Sab'a miati di'f, bahkan ila da'afin kathirah, bahkan lebih dari itu, sesuai tuntutan hikmah kebijakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena itu telah dijelaskan bahwa balasan jannah, surga, itu sebenarnya tidak senilai dengan nilai keimanan dan amalan hamba-hamba itu, termasuk Rasulullah SAW sendiri. Artinya nilai balasan dalam jannah itu jauh lebih besar, lebih tinggi daripada nilai keimanan dan amalan mereka. Karena itu fadlun minallah, keutamaan, karunia dari Allah. Nah, siapa mereka itu? Siapa mereka itu? Alladzina ahsanu wa yajzi alladzina ahsanu bil husna, yang Allah balas ya mereka dengan al husna, dengan balasan yang lebih baik, dengan jannah, yaitu orang-orang yang berbuat ihsan. Siapa mereka orang yang berbuat ihsan? Diperjelas oleh Allah Ta'ala dengan ayat berikutnya, yaitu alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illal lamam, orang-orang yang yajtanibuna, menghindari, menjauhi, kabairul ismi, dosa-dosa yang tergolong kabair, besar, menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahisha, dan dosa-dosa besar yang keji. Artinya dosa-dosa besar itu bertingkat-tingkat. Dosa-dosa besar itu bertingkat-tingkat, kabair itu bertingkat-tingkat. Ada kabair yang disifati dengan fawahish. Fawahish jamak dari fahishah. Kabair jamak dari kabirah. Satu dosa besar kabirah minal kabair. Kabair dosa-dosa besar. Satu perbuatan keji dari dosa besar itu yang disifati dengan keji, fahishah. Jika banyak fawahish, jadi ada kabair yang tingkatannya sampai pada tingkatan fawahish, keji. Yani kabairul kabair, a'zamul kabair, dosa-dosa besar yang lebih besar, disifati dengan fawahis, sebesar yang tergolong perbuatan keji. Apa maksudnya, apa maknanya orang-orang yang menghindari, menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang keji? Singkatnya seperti kata As-Sa'di, As-Si'di rahimahullah dalam Tafsirul Karim Ar-Rahman, ay yaf'aluna ma amarahumullahu bihi minal wajibat allati yakunu tarkuha min kabairid dunub. Orang-orang yang mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, minal wajibat, dari perkara-perkara wajib, salat lima waktu, puasa Ramadan, zakat mal, jika memiliki hak terpenuhi syarat-syarat yang mengeluarkan zakat mal, haji jika mampu, berumrah jika mampu, dan seterusnya. Ya, yang meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut termasuk dalam kategori dosa besar. Melalaikan secara sengaja tanpa udzur satu sholat fardu dari sholat lima waktu, dosa besar. Meninggalkan satu hari dari puasa Ramadan, dosa besar. Tidak menaikkan zakat mal yang wajib menaikkan, dosa besar. Dan semisalnya. Bahkan jika tidak sholat sama sekali, tidak pernah sholat sama sekali, ya, sampai-sampai diperselisihkan apakah dia murtad, melakukan kekufuran akbar, kufur besar yang membatalkan Islamnya, atau dia hanya fasik, pelaku dosa besar yang disifati dengan kufrun duna kufur, kufur aswar, disifati dengan kufur kecil yang sangat mengkhawatirkan bisa menyeretnya kepada kufur akbar, dosa besar. Yang rajih kufur aswar, namun sangat berbahaya, bisa menyeretnya kepada kufur akbar, kepada kufur besar yang menjadikannya benar-benar kafir, murtad. Nah, itu gambarannya. Ya. Orang-orang yang menghindari dosa-dosa besar, berarti mereka mengerjakan kewajiban-kewajiban itu dan tidak pernah melalaikannya. Tidak pernah melalaikan sholat satu pun. Puasa Ramadan satu hari pun, dan seterusnya. وَيَتْرُكُونَ الْمُحَرَّمَاتِ الْكِبَارِ. Dan mereka meninggalkan perkara-perkara haram yang dosanya besar. Zina, seperti zina. Washurbil khamr, minum khamr. Waakli riba, makan riba. Ya, yakni memanfaatkan harta riba untuk kepentingannya. Wal qatl, membunuh jiwa yang terjaga jiwanya, darahnya dalam Islam. Wa nahwi dzalik, dan semisal dengan itu, minad dzunubil adzimah, dari dosa-dosa yang besar. Apakah dosa besar itu dibatasi dengan jumlah? Ya. Jumlahnya dosa besar itu hanya sekian. Nah, atau dosa besar itu diberi definisi saja, diberi had, ta'rif, diberi definisi. Ya. Dengan definisi itu kita pelajari suatu dosa, apabila masuk dalam definisi itu berarti dia dosa besar. Yang benar, dosa besar itu diberi definisi. Ya. Adapun misalnya sabda Nabi alaihissalam mengatakan as-sab'ul mubiqat, ijtanibu as-sab'ul mubiqat, hindarilah, jauhilah tujuh dosa besar yang membinasakan. Ya. Itu bukan pembatasan, tapi itu penyebutan contoh di antara dosa besar yang tergabung dalam tujuh perkara yang disebutkan pada hadis itu, dan bukan berarti dibatasi dengan jumlah itu saja. Karena dosa besar itu banyak. Apa saja yang masuk dalam definisi itu, maka dia tergolong dosa besar. Ulama mendefinisikan dosa besar itu dengan definisi setiap dosa yang terkena laknat. Itu dosa besar. Jadi misalkan Nabi mengatakan la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah melaknat orang yang makan riba. Artinya memanfaatkan riba, makan, diminum, atau pakaian, tempat tinggal, dan seterusnya. Mukilahu, yang memberi makan riba, maksudnya korban riba yang diperes dengan riba, dia berutang dengan akad riba, atau dia berjual beli dengan akad riba, dia sebenarnya korban, dia yang dizalimi oleh akil ar-riba, yang makan riba, tapi dia ikut kena laknat. Karena riba itu tidak akan terjadi tanpa dia. Karena dia membuat akad, maka terjadilah riba itu. Sehingga dia ikut kena laknat. Jadi dia ta'awun alal itsmi wal udwan, dia telah kerjasama atas dosa dan permusuhan, meskipun dengan alasan hajat atau darurat tidak bisa dibenarkan. Dan semua yang ta'awun terlibat di situ. Katibahu yang menulis, ya, yang mencatat. Wasyahidai, dua saksi yang menyaksikan akad riba itu. Kena laknat semua. Berarti semuanya pelaku dosa besar. Atau dia terkena murka Allah, ghadab, sakhab, murka Allah, terkena kemarahan Allah, kemurkaan Allah, terkena ghadab, kemarahan dan sakhab, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Atau Nabi berlepas diri misalkan dari perbuatan itu. Ya. Dan semisal dengan itu, atau dikatakan bahwa dosa itu pelakunya tidak akan masuk dalam surga, jannah, tidak akan mencium bau jannah, atau diancam pelakunya itu dengan neraka. Atau juga ditambahkan oleh sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menambahkan jika dosa itu diancam, dosa itu terkena hukuman khusus di dunia. Tadi yang disebutkan diancam dengan neraka atau diancam tidak akan masuk dalam jannah, ini masuk dalam kategori, artinya setiap dosa yang terkena hukuman khusus di dunia atau hukuman di akhirat. Hukuman di akhirat ya dia tidak akan masuk jannah, tidak mencium bau surga, ya dia diancam masuk neraka. Hukuman di dunia terkena hukum had, misalkan dirajam, ya dikisos, ya dirajam, dicambuk. Nah, dicambuk orang yang berzina dalam keadaan dia sudah muhsan, dia sudah menikah, dirajam sampai mati. Jika belum menikah, maka dicambuk 100 kali. Ya. Tetapi ada pembahasan di kalangan ulama, dan ini dibahas oleh Ibnu Utsaimin di tafsir surat ini, bahwa seseorang yang berzina meskipun dia belum muhsan, belum menikah, tapi dia berzina dengan mahramnya, wal'iyadu billah, ini dahsyat. Ya. Termasuk fawahish, keji, berzina dengan mahramnya, yang harusnya dia yang diwajibkan menjaga mahramnya. Sebagaimana kita tahu bahwa seorang wanita tidak boleh safar tanpa mahram, tidak boleh berduaan berkhulwat kecuali dengan mahramnya. Nah, justru dia yang istilahnya pagar makan tanaman. Ini meskipun tidak muhsan, meskipun belum menikah, dirajam. Yang dirujukkan Ibnu Utsaimin, dirajam sampai mati. Karena ini sangat berat. Ya, potong tangan juga cambuk, cambuk apabila, hukuman cambuk apabila menuduh, ya, muslim yang baik berzina tanpa bukti. Cambuk 80 kali. Ya, termasuk. Ya. Besar-besar. Potong tangan bagi pencuri apabila yang dicuri itu sampai pada nilai yang dipersyaratkan terkena potong tangan. Ya, para perompak, perampok. Ya. Yang melakukan kerusakan di jalan-jalan, merampok, membunuh, merampok harta besar-besaran, ini semua dosa besar. Durhaka kepada kedua orang tua, dosa besar. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Jika dosa itu ada ancamannya dengan hukuman khusus di dunia atau di akhirat, maka itu dosa besar. Ini yang benar. Ini yang dipilih para muhaqqiq. Ya. Di antaranya ini disebutkan oleh definisi besar-besar ini disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim. Al-Mufhim syarah terhadap kitab Sahih Muslim. Ini juga yang diikuti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, termasuk Ibnu Utsaimin. Ya, dan yang lainnya. Fawahish, supaya dijelaskan Ibnu Utsaimin di sini dalam tafsirnya, artinya dia lebih termasuk kabairul kabair, yakni dosa besar yang lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan. Innahu kana fahishah. Jangan kalian mendekati zina, sesungguhnya itu perbuatan fahishah, perbuatan keji. Liwat, hubungan sesama jenis, homo atau lesbi. Fahisha a'zamu minaz zina, kata Ibn Uthayr rahimahullah di sini dalam tafsirnya. Karena Allah mengatakan tentang zina, wala taqrabu zina innahu kana fahisha. Jangan kalian mendekati zina karena sesungguhnya itu fahisha, perbuatan keji. Wa qala fil liwat, dan Allah mengatakan tentang liwat, ata'tuna al fahisha. Ketika Nabi Lut memperingatkan kepada kaumnya dengan mengatakan atunal fahishata ma sabaqakum biha ahadu minal alamin, apakah kalian akan mendatangi perbuatan keji yang tidak ada yang mendahului kalian melakukannya. Yaitu diberi al. Jadi zina tadi disifati karena fahishatan, ditanwin, fahishatan, ditanwin. Sedangkan liwat itu al-fahish, ata'tun al-fahishata. Innakum lata'tun al-fahishata. A'innakum lata'tun al-fahishata. Diberi al-fahishah. Lebih tegas. Menunjukkan al-qubh, menunjukkan jeleknya. Lebih keji daripada zina. Menikahi mahram. Fahishah. Allah mengatakan, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Jangan kalian nikahi apa yang telah dinikahi oleh ayah kalian dari kalangan wanita. Yani istri ayah, istri kakek, dan seterusnya ke atas. Illa maqad salaf, kecuali yang telah lewat dulu, ya, sebelum tahu hukum, sebelum datang hukum. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila, disifati dengan tiga, karena sesungguhnya itu adalah perbuatan fahishah, keji. Wa maqtan, itu dibenci. Wasa'a sabila, dan jelek jalannya. Zina secara umum hanya disifati dengan fahishah. Sementara ini menikahi mahram dengan tiga sifat. Keji, dibenci, jelek jalannya. Berarti dia asyad minaz zina, lebih keras daripada zina. Oleh karena itu kata Ibn Uthaimin, lebih keji dari zina. Oleh karena itu Ibn Uthaimin menegaskan yang rajih, jika seseorang berzina dengan mahramnya. Itu tadi. Dari segi makna, ini pagar makan tanaman yang harusnya dia yang menjaga, justru dia yang menodai. Maka meskipun dia belum menikah, belum muhsan, jika berzina dengan wanita ajnabiyah, wanita lain bukan mahram, jika tidak muhsan, belum menikah, ya, masih bujang gitu, hanya dicambuk 100 kali. Adapun jika sudah menikah, maka dirajam sampai mati. Namun jika menikah dengan menzinai mahram, meskipun masih bujang, meskipun belum menikah, dirajam sampai mati. Karena itu lebih keji. Nah, kita sudah mendengar gambaran tentang kabair adzunub, dan kabair adzunub itu juga bertingkat-tingkat. Ada kabair kabair, ada yang fawahish, disifati fawahish karena termasuk dosa-dosa besar yang lebih besar daripada yang lainnya, tergolong keji tingkatannya, dan gambarannya sudah kita dengar, ya, zina, liwat, lebih keji lagi. Selain itu adalah dosa-dosa kecil, saghair adzunub. Satu dosa kecil, saghirah, saghair. Jumlahnya banyak, saghair. Jika ada larangan dari Allah SWT dan Rasulnya mengerjakan suatu perbuatan, ya, yang menunjukkan itu diharamkan, tetapi tidak masuk dalam definisi tadi, tidak ada ancaman uqubah khasah, hukuman khusus di dunia atau di akhirat, tidak ada ya laknat atasnya, kemarahan Allah, murka Allah dan seterusnya tadi, tidak masuk dalam definisi itu, berarti dia hanya saghirah minas saghir, dia hanya dosa-dosa kecil. Seperti seorang pria memandang wanita ajnabiyah yang bukan mahramnya dengan syahwat. Ya, dia memandanginya dengan pandangan syahwat. Bukan pandangan biasa, tapi disertai syahwat. Dosa kecil, tetapi diingatkan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah, ya, dan ini kaidah yang ma'ruf, yaitu al-israr ala saghair, ala saghirah, yaj'alu al-dham min al-kabair. Terus menerus menekuni suatu dosa kecil, menjadikannya dosa besar. Dosa kecil, dosa kecil, dosa kecil. Terus-terus dosa kecil ini menumpuk. Jadi besar. Ini jadi dosa besar. Maka itu dikatakan, la saghirah ma'al israr. La saghirah ma'al israr. Tidak ada dosa kecil disertai menekuni dosa kecil itu. Jadi jika asalnya tadi misalkan memandang wanita yang bukan mahram, yani memandang wanita dengan syahwat, itu dosa kecil asalnya. Tapi jika itu jadi sar hada daidanuh, dasyik sar kabirah bil israr la bil fi'il. Apabila itu jadi gaya dia, ya, sudah jadi kebiasaannya, istilahnya cuci mata gitu. Memang nyari-nyari dia. Nyari-nyari. Mana lagi yang bisa dipandang, bisa dilihat untuk memuaskan seleranya. Ya. Itu jadi dosa besar, bukan dosa kecil lagi. Jadi dosa besar karena israrnya dia menekuni dosa itu. Sudah jadi penyakit. Ya. Bukan karena fiilnya. Adapun tinggal terhadap perbuatan itu, melihat wanita dengan syahwat, sebatas melihat begitu, hanya dosa kecil. Tapi karena ditekuni, ya, sudah jadi lagunya, ya, sudah, itu jadi dosa besar, penyakit itu. Ya. Dan yang semisal dengan itu, melihat sesuatu yang diharamkan, ya, jika sudah jadi penyakit terus-menerus dilakukan dan dicari untuk memasukkan syahwat, maka jadi dosa besar dengan israrnya, bukan tinjauan terhadap perbuatan itu. Perbuatan itu sendiri pada dasarnya dosa kecil, tapi karena terus-terus tumpuk ya, terus, dan itu penyakit sudah. Nah, itu menjadi dosa besar. Mendengar suara wanita. Suara wanita pada asalnya bukan aurat. Ya. Tetapi dilarang wanita itu bersuara dengan suara yang merdu, yang mendayu-dayu, yang memikat, yang memfitnah. Nah, dicontohkan oleh Syekh, mendengar suara wanita yang bukan mahram untuk memuaskan syahwat, yakni berlezat-lezat dengan mendengar suaranya, ya, asyik mendengar suaranya, dosa kecil, bukan dosa besar. Tapi jika itu jadi penyakit, israr, terus ditekuni, ya, ya memang dia mencari siapa yang bisa diajak bincang, ya, bukan mahramnya, bisa dengar suaranya, angkat telepon, ya, tak bisa mendengar suaranya, ya, untuk memuaskan pendengarannya, ya, dan syahwat, untuk menikmati suara wanita itu. Ini penyakit, ini dosa besar, ya, suaranya menjadikannya dosa besar. Nah, dan ini gambaran tentang dosa besar dan bedanya dengan dosa kecil. Nah, jadi mereka yang termasuk yang dibalas oleh Allah SWT dengan al-husna, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha, yang menghindari dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang keji. Yani baik itu memang bil fi'il, perbuatan itu yang tergolong dosa besar, definisi dosa besar terpatri padanya, ya, ataukah pada asalnya itu dosa kecil tetapi dia menekuninya terus menerus, ya, israr, maka itu menjadi dosa besar. Nah, mereka yang berbuat kebajikan yang di yang termasuk dalam makna ayat yang dibalas dengan husna adalah yang menghindari itu semua. Menghindari, ya, yang termasuk dalam kategori dosa besar dan dosa keji itu. Illallamam. Ya, akan tetapi allamam. Akan tetapi dia tidak bisa menghindari dosa kecil. Dosa kecil ada. Ini salah satu tafsirnya, jadi yang lebih dekat. Ada tafsir lain mengatakan illal lamam, yakni illa qalilan minal kaba'ir, kecuali sedikit dari dosa besar dia kerjakan, terjerumus dalam satu dosa besar tapi sedikit, enggak banyak, dan itu dia bertobat. Nah, lebih lengkapnya tentang al-lamam ini, ya, kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Ya, tafsir yang pertama illa al-lamam, yakni istithna munqati', perkecualian yang terputus, artinya illa di sini bermakna lakin, akan tetapi al-lamam, akan tetapi dosa kecil dia tidak bisa menghindarinya dan itu terhapus dengan sholat lima waktu dan seterusnya. Ya, tergugurkan sholat lima waktu dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tafsir yang kedua, istithnanya, perkecualiannya bersambung, ya, bersambung dengan pembahasan menghindari dosa-dosa besar dan dosa keji. Illa lamam, kecuali dosa kecil yang jumlahnya sedikit dia tidak bisa hindari. Ya, pernah, ya, terjerumus sedikit dari dosa kecil, dari dosa besar. Illa lamam, kecuali dosa besar yang jumlahnya sedikit. Ya. Tapi tidak banyak. Orang yang terjerumus dalam dosa besar, tapi dia bertobat. Nah, baik. Nah, ini globalnya terkait dengan dalam, lengkapnya nanti insyaAllah pada kelanjutan pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. تفضلوا جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك